hatiku hanyutlah sudah terbawa serta samudra cinta. Aku pun dalam terbuai. Mungkinkah ini tiba saatnya ku jatuh cinta yang sesungguhnya, dan cintamu pun nyata ku rasa. Ku bahagia menyambutnya. Hatiku dan cintamu pun nyata ku rasa.